werna-werna urip susah tak alami, werna-werna kasengsaraan kerep tak lakoni. Nanti tekan sunar suryo sing tak rasa ake. No way.